Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih pada bab tentang hak suami yang menjadi kewajiban sang istri. Masih mensyarah hadis tentang ajakan sang suami kepada istrinya ke tempat tidurnya, yang mana ketika istri diajak suami ke tempat tidurnya lalu menolak, maka akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Dalam satu lafaz, Allah akan marah atau murka kepada istri tersebut sampai sang suami ridha. Kecuali Allah zat yang di langit akan marah kepadanya sampai sang suami ridha kepada istrinya tersebut. Dari hadis ini kita mengambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama atau fauqas sama, berada di atas langit, di atas arsy-Nya. Perkara ini adalah perkara yang sesuai dengan fitrah manusia. Seluruh manusia yang masih di atas fitrah maka akan meyakini bahwa Allah di atas langit. Buktinya mereka ketika berdoa mengangkat kedua tangannya ke atas, ke langit. Bahkan bukan hanya manusia, hewan-hewan, bahkan serangga-serangga, mereka pun meyakini, mengetahui bahwa Rabbnya, yakni Allah, ada di atas, di atas langit. Buktinya ketika kita mengganggu mereka, maka mereka mengangkatkan kaki-kakinya ke atas, menunjukkan mereka mengetahui Allah penciptanya di atas mereka. Mereka mengangkatkan kaki-kakinya ke langit untuk atau dalam rangka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara ini, perkara Allah fis sama di atas langit, perkara yang sesuai dengan fitrah manusia yang tidak butuh kepada dalil ya secara detail, ataupun perkara yang menyusahkan atau yang memberatkan. Sampai-sampai mereka, orang-orang yang mengingkari bahwa Allah di atas langit, nas'alullaha lana walahumul hidayah, seandainya mereka berdoa, maka mereka mengangkatkan atau mengangkat tangan-tangannya ila sama, ke langit. Maka subhanallah, perbuatan-perbuatan mereka mendustakan keyakinan mereka. Mereka katanya meyakini bahwa Allah tidak di langit atau tidak boleh ditanya Allah di mana. Namun kenyataannya ketika berdoa mereka mengangkat tangannya ke langit. Akidah ini, akidah yang ada pada mereka yang batil, yang rusak, itu sangat dikhawatirkan mereka terjatuh ke dalam kekufuran karenanya. Kita lanjutkan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa hadhihi jariyatun. Beliau membawakan hadis tentang jariyah, amatun mamlukatun, seorang hamba sahaya perempuan yang dimiliki oleh tuannya. Fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Arada sayyiduha ay yu'tiqaha, pemiliknya atau tuannya ingin membebaskannya, memerdekakannya. Kisahnya, budak perempuan tersebut seperti biasa menggembalakan kambing-kambing tuannya. Maka pada suatu hari tuannya mengecek kondisi budak perempuannya dan hewan-hewan yang digembalakannya. Maka tiba-tiba dia melihat ada salah satu atau seekor kambing yang dibawa pergi atau dimakan oleh serigala. Yani ada sedikit kelalaian dari hamba sahaya tersebut. Maka kata sahabat ini, yani Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, saya adalah manusia biasa yang bisa marah, sedih sebagaimana manusia yang lain. Maka karena marahnya, beliau menampar budaknya tersebut. Namun beliau merasa menyesal. Wah, ini dosa besar ini, kesalahan besar. Maka beliau pun melaporkannya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi pun menganggap ini adalah perkara yang besar, dosa yang besar. Maka tuannya ingin menebus kesalahannya dengan cara memerdekakan hamba sahayanya yang telah ditampar tersebut. Maka faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ud'uha. Maka ketika Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an ingin membebaskan hamba sahnya tersebut atau budaknya tersebut, maka Nabi tidak langsung bebaskan, tapi disuruh atau menyuruh sahabatnya agar mendatangkan hamba sahaya perempuan tersebut. Datangkan ke sini, bawa kemari. Fajatil jariyatu, maka datanglah sang budak perempuan tersebut. Faqala laha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Qalat, Allahu fis sama. Sang hamba sahaya menjawab, Allah di atas langit. Qala man ana, siapa saya, kata Nabi. Pertanyaan yang kedua. Qalat anta Rasulullah. Sang hamba sahaya menjawab, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Qala li sayyidiha a'tiqha fa innaha mu'minatun. Maka berkatalah atau Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada tuannya, tuan dari budak perempuan tersebut, bebaskan dia, merdekakan dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an. Dari hadis ini banyak sekali faedah. Di antaranya disyaratkannya pertanyaan, di mana Allah? Nabi yang bertanya kepada budak perempuan tersebut. Sehingga sangat keliru orang yang mengatakan dilarang bertanya di mana Allah. Nabi sendiri melakukannya, bertanya kepada budak perempuan tersebut, aina Allah? Dan juga dalam hadis ini ada faedah bahwa Nabi itu tidak mengetahui perkara yang gaib, yaitu keimanan hamba sahaya perempuan tadi. Nabi ketika sang tuan budak perempuan ingin membebaskannya, Nabi tidak langsung mengatakan ya bebaskan, tapi Nabi meminta agar didatangkan budak perempuan tersebut untuk mengetahui dia beriman atau tidak. Buktinya atau diantara bukti seseorang beriman adalah meyakini Allah di atas langit dan mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah. Wa subhanallah, inna haula'i alladhina ya'taqiduna anna Allah laysa fis sama'i yaquluna, dan maha suci Allah, sesungguhnya orang-orang ini yang meyakini bahwa Allah itu tidak di langit, tidak di atas langit, mereka mengatakan man qala inna Allah fis sama'i fahuwa kafirun wal 'iyadzu billah, nas'alullah lana wa lahumul hidayah. Mereka mengatakan siapa saja yang berkata bahwasanya Allah di atas langit, maka dia kafir. Wal 'iyadzu billah, ucapan yang sangat-sangat keliru, bahkan khawatir terjatuh kepada kekufuran. Namun Syekh rahimahullah mengatakan kita mohon kepada Allah untuk kami dan mereka al-hidayah. Kita tetap doakan mereka yang seperti ini keyakinannya agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali ke jalan yang benar, ke akidah yang benar, yaitu diantaranya akidah bahwasanya Allah fis sama, Allah tinggi di atas langitnya. Al-muhimmu anna min aqidatina, yang jelas bahwasanya di antara akidah kita allati nadinullaha biha, yang kita beragama kepada Allah dengannya, adalah annallaha azza wa jalla fauqa kulli syai'in, bahwa Allah azza wa jalla berada di atas segala sesuatu. Wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi, dan dialah Allah yang maha kuasa yang berada di atas hamba-hambanya. Wa annahu 'alal 'arsyi istawa, dan bahwasanya Allah di atas 'arsy, istawa, berada tinggi di atas 'arsynya. Wa annal 'arsya 'ala as-samawati mithlul qubbati, sedangkan 'arsy, arsy Allah, dibandingkan dengan as-samawat, langit-langit yang tujuh, seperti kubbah. Ka'annahu kubbatun, seakan-akan arsh adalah kubbah bagi langit-langit. Ay khaymatun madrubatun ala as-samawati wal ardi, maksudnya seperti kemah, suatu bangunan yang didirikan, ditancapkan di atas langit-langit dan bumi. Wa samawati wal ardu binisbati lil arsy laisat bisyai'in, sedangkan langit-langit yang tujuh dan bumi kalau dibandingkan dengan arsy maka tidak ada apa-apanya. Wa jaa fi ba'dil athar, disebutkan dalam sebagian athar, walaupun ada sedikitnya perbincangan tentang sanadnya, tapi banyak ulama yang membawakan athar ini. Anna samawati sab'a wal ardina sab'a binisbati lil kursiyyi ka halqatin ulqiyat fi fala'in minal ardi, bahwasanya langit-langit yang tujuh dan juga bumi-bumi yang tujuh, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, lafaz as-samawat bentuk jamak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun Al-Ardu di dalam Al-Quran hanya ada lafaz mufrad, tunggal. Ada pun lafaz al-aradun atau al-aradin itu hanya ada di al-hadith. Tapi bukan berarti bumi itu satu, tetap tujuh lapis. Cuma kalau di Al-Quran lafaznya mufrad tunggal. Tapi ada ayat yang menunjukkan bumi juga tujuh lapis. Tetapi tidak disebutnya dengan lafaz al-aradin. Yaitu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat apa? Khalid? Sebutkan, jangan ragu-ragu. Yang menunjukkan langit, bumi juga tujuh lapis. Wa minal ardi mithlahun. Ibrahim, baca lagi. Suratnya sudah hafal kan? Coba, berani enggak? Faris, hafalkan ayatnya. Sebutkan lagi. Uzair, jangan malu-malu. Surat apa itu, Faris? Lupa. Surat apa, Khalid? Hah? At-talaq. Wa minal ardi mithlahun. Dan juga demikian pula bumi seperti langit tujuh lapis. Tapi kalau lafadznya al-aradhin tidak ada. Yang ada di al-hadith. Langit-langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dikaitkan dengan kursi atau dibandingkan dengan kursinya Allah itu seperti halqah. Semacam gelang lingkaran. Ulqiyat yang dilemparkan di padang pasir atau padang sahara. Padang yang sangat luas. Halqatud dir'i, yakni lingkaran-lingkaran yang ada di dir', baju besi. Halqatun dayyiqatun, lingkaran yang sangat sempit. Ma yadkhulu fiha miftahun, yang tidak bisa dimasuki oleh kunci, saking kecil dan sempitnya. Idza ulqiyat fi falatin min al-ardi, madza tushghilu min misahati hadhil falati? La syai. Apabila lingkaran yang kecil tadi, yang sempit tadi, dilempar ke tengah padang pasir atau padang sahara, maka apa andilnya dia atau bandingan dia ketika dibandingkan dengan padang pasir yang luas ini? Tentunya la syai, tidak ada bandingannya. Padang pasir yang luas yang kita mungkin memandang masih bentuknya tempat yang sangat lebar, yang tidak ada pepohonan, sangat luas. Ada satu lingkaran atau gelang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas tadi, tentunya tidak ada apa-apanya. Itulah bandingan langit-langit yang tujuh dan bumi ketika dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa inna fadlal arshi 'alal kursiyyi ka fadlil falati 'ala hadhihi al-halqati. Dan bahwasanya keutamaan arsy dibandingkan dengan kursi seperti keutamaan atau kelebihan padang pasir yang luas ini dibandingkan dengan gelang tadi atau lingkaran tadi. Ini perbandingan bumi, langit-langit dan bumi dengan kursi, dan juga kursi dengan arsy. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dari Abu Dzar radhiyallahu an. Idan kalau begitu, Allahu akbaru min kulli syai'in. Allah maha besar, lebih besar dari segala sesuatu. Walihada qala Allahu azza wa jalla. Karena ialah Allah azza wa jalla berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit-langit dan bumi. Ya'ni ahata biha. Yani mencakup atau meliputinya. Fama baluka birabbi azza wa jalla. Maka apa pendapatmu tentang Allah azza wa jalla? Tentunya lebih besar, maha besar, maha agung. Farabbu azza wa jalla fauqa kulli syai'in. Maka Allah azza wa jalla ar-rabb fauqa kulli syai' berada di atas segala sesuatu. Hadhihi aqidatuna allati nas'al Allah ta'ala an namuta 'alayha wa nub'atha 'alayha. Inilah akidah kita yang kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita wafat di atas akidah ini. Akidah Allah di atas langit. Dan agar kita dibangkitkan di atas akidah ini. Menunjukkan pentingnya akidah ini sampai Asy-Syaikh rahimahullah berdoa memohon kepada Allah agar mati di atas akidah ini. Akidah yang sangat prinsip ini, keyakinan Allah di atas seluruh makhluknya, di atas arsy-Nya. Hadhil aqidatu allati ya'taqiduha ahlus sunnati wal jama'ati bil ittifaqi. Aqidah ini yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jama'ah secara mufakat, secara sepakat seluruh ahlus sunnah wal jamaah meyakini kalau Allah di atas seluruh makhluknya, di atas arasy-Nya. Selesai syarah hadis ini, hadis yang pertama di bab tentang hak suami atas istrinya. Berikutnya qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidznih wa la ta'dhan fi baitihi illa biidznih. Muttafaqun alaih wa hadha lafzul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak halal, yakni haram, bagi seorang wanita berpuasa dalam keadaan suaminya ada di sisinya atau di rumahnya, kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh seorang istri memasukkan seorang pun ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin sang suami. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafaz al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu taala fi ma naqalahu an Abi Hurairah radhiyallahu an, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Penulis yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan atau berkata dalam hadis yang beliau nukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal, limra'atin, bagi seorang wanita, antasuma, untuk berpuasa, wa zawjuha syahidun, dalam keadaan suaminya ada, illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Wala ta'dhan fi baitihi illa bi'idznih, dan tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Hadza min huquqi az-zawji 'ala zawjatihi, ini termasuk hak suami atas istrinya. Annahu yaitu la yahillu laha an tasuma illa bi'idznihi madama hadiran fil baladi. Tidak halal, yaitu tidak halal bagi seorang istri berpuasa kecuali dengan izin suaminya, selama sang suami ada di negerinya. Ini bukan hanya di rumahnya atau di sampingnya, mungkin pergi ke tempat tertentu, tapi masih dekat dengan rumahnya, masih satu daerah di negerinya, yang sangat mungkin pulang di hari tersebut. Jadi yang dimaksud adalah hadir di sisinya, maksudnya ada di tempat tinggalnya, yang memungkinkan bagi suami atau bisa bagi suami pulang di siang hari dan bersenang-senang dengan istrinya. Kalau seperti ini kondisinya, maka tidak boleh seorang istri berpuasa kecuali izin dari sang suami. Amma idza kana ghaiban, adapun kalau sang suami ghaib, tidak ada, safar atau pergi cukup jauh yang tidak mungkin dia pulang di siang hari, kemungkinan pulangnya malam, berangkat pagi pada subuh atau pagi hari untuk suatu keperluan dan pulangnya malam, maka berarti ini ghaib. Boleh kalau seperti ini, apabila sang suami ghaib, tidak hadir, tidak ada di tempat tinggalnya, fala antasuma masya'at, maka boleh bagi sang istri berpuasa sekehendaknya. Lakin idza kana fil baladi fala tasum, akan tetapi apabila sang suami ada di tempat tinggalnya, di negerinya, di daerahnya, di desanya, maka tidak boleh sang istri berpuasa kecuali dengan izin sang suami. Wa dhahirul hadithi annaha la tasumu fardhan wala naflan illa biidznih. Yang nampak dari hadis tersebut adalah bahwasanya sang istri tidak boleh puasa, baik puasa fardu wajib maupun puasa sunnah, kecuali dengan izin sang suami. Amma naflu fawadihun, adapun puasa sunnah jelas masalahnya. Annaha la tasumu illa biidznih, yaitu sang istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Karena hak zauji alaiha wajibun, dikarenakan hak suami atas istri adalah perkara yang wajib. Wan naflu tatawu'un la ta'samu bitarkihi, sedangkan an-nafl puasa sunnah sifatnya tatawu', tambahan, tidak wajib, yang mana sang istri tidak berdosa kalau meninggalkannya. Wa haqqu zauji ta'samu bitarkihi, sedangkan hak suami kalau ditinggalkan, maka sang istri akan berdosa. Wa dzalika anna az-zauja rubbama yahtaju ila ay yastamti'a biha, yang demikian itu dikarenakan sang suami, bahwasanya sang suami terkadang butuh untuk bersenang-senang dengan istrinya. Fa idza kanat shaimatan, maka apabila sang istri puasa, warada al-istimta'a biha, dan suami ingin bersenang-senang dengannya, sara fi nafsihi harujun, maka akan ada dalam jiwa sang suami sesuatu yang berat, yakni yang tidak enak ketika ingin atau butuh sang istri, istri lagi puasa. Wa illa falahu ayastamti'a biha wa yujami'aha wa hiya shaimatun sawma tatawu'in idza lam ya'dhan fihi min qablu walau afsada shaumaha wala itsma 'alaihi. Hanya saja boleh bagi sang suami bersenang-senang dengan istrinya, berhubungan dengannya dalam keadaan sang istri berpuasa, puasa sunnah, apabila suami tidak mengizinkan sebelumnya. Walaupun sang suami merusak puasanya atau membuat puasa istrinya batal, maka tidak ada dosa bagi sang suami. Lakin akan tetapi minal ma'lumi annahu sayakunu fi nafsihi haraj, tetapi sudah diketahui bersama kalau istri puasa sunnah tanpa izin sang suami, maka ini akan menjadikan sang suami tidak enak atau ada sesuatu keberatan dalam diri sang suami. Lihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena inilah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idznihi, tidak halal bagi seorang istri berpuasa dalam keadaan suaminya ada di tempat tinggalnya kecuali dengan izinnya. Ini kalau puasa sunnah. Adapun puasa wajib maka juga sama, harus dengan izin suaminya. Ini puasa qadha. Ya, kalau puasa Ramadan jelas tidak usah izin. Semuanya puasa, diizinkan maupun tidak. Bahkan tidak boleh sang suami melarang istrinya puasa Ramadan. Yang jadi masalah puasa qadha. Istri punya hutang puasa 20 hari. Maka dilihat kalau ingin mengqadha tetap izin sang suami. Nanti yang punya istri atau yang akan menikah beritahukan pada para istrinya bahwasanya puasa sunnah itu harus izin sang suami, termasuk puasa qadha. Dilihat kalau waktunya masih luas di bulan apa sekarang? Rabiul Akhir, masih lama Ramadannya. Berapa bulan lagi? Rajab ya. Sekarang bulan apa? Rabiul Akhir. Berarti kok Rajab sih? Apa setelah Rabiul Akhir? Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah atau Jumadal Akhirah? Rajab, Sya'ban. Ya. 4 bulan lagi. Istri punya hutang 20 hari ya nanti. Misalkan sang suami, nanti dulu puasa qadhanya. Tidak masalah. Tetapi kalau waktunya sisa 20 hari lagi Ramadannya, sang istri punya hutang 20 hari Ramadan, maka tidak usah izin, langsung puasa. Kenapa? Sudah mepet waktunya. Gak bisa dia nanti puasa. Kenapa? Tidak boleh mengqadha puasa Ramadan sampai Ramadannya kedua. Nah, ini kalau puasa mengqadha, maka dilihat waktunya luas atau tidak. Ini menunjukkan bahwasanya suami benar-benar besar haknya atas istrinya. Sampai pun mengqadha puasa Ramadan tetap izin dulu. Kalau waktunya masih longgar atau leluasa. Mengapa? Karena sang suami punya hak terhadap istrinya dalam masalah bersenang-senang dengannya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah secara detailnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.